بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus juga menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berdoa sekaligus berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kita tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan, dan ini bagian terakhir dari bab asyirkah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin. Far'un al-haylatu fi syirkati fi ghairi al-mithliyati min al-mutaqawimat أن يبيع كل واحد منهما بعض أرضه ببعض أرض الآخر ويتقابضا ثم يأذن كل منهما للآخر في التصرف. الله أعلم. جدي kata Imam Taqiyuddin al-Lisni rahimahullah bahwa, dan ini kesepakatan mazhab, bahwa yang namanya syirkah itu haruslah dari naldin minad darahimi wa al-dananir. Dia adalah hartanya itu harus berupa uang. Jadi yang disatukan itu, yang boleh kita kerjasama adalah harta yang berupa uang tunai. Saya punya uang, dia punya uang, disatukan kemudian kerjasama gitu ya, seperti dua investor modal misalnya, ada dua pemilik modal atau tiga mengumpulkan uangnya, lalu uangnya diserahkan kepada misalnya pengelola untuk dijadikan mudharabah dan seterusnya. Atau juga kalau memang bukan uang, boleh saja syirkah itu pada misriyat. Misliyat itu adalah barang yang didagangkan dengan cara ditimbang atau ditakar. Ya bahasa kita sih makanan begitu, biji-bijian, buah-buahan begitu, makanan pokok itu bisa syirkah. Karena dia misliyat, dan misliyat itu boleh disyirkah dengan catatan bahwa misliyat yang satu orang punya dengan orang yang lain itu punya kemiripan yang kalau disatukan maka hilang perbedaan itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i sampai kemarin kita baca bahwa tidak boleh syirkah pada selain uang dan juga selain misliyat, selain biji-bijian dan buah-buahan. ini pendapatnya jadul, jadul banget begitu ya. Tidak ramah dengan kekinian maksudnya begitu. Tapi kemudian Imam Taqiyuddin al-Lisni rahimahullah memberikan hilah, memberikan cara. Bagaimana boleh gak kalau hartanya bukan uang, bukan juga misliyat, boleh gak kita satukan dan kita kerjasama dalam harta tersebut. Kemudian dijelaskan, al-hilatu fi syirkati, hilah. Hilah itu kan cara. Hilah itu sebenarnya kalau bahasa, apa sih kalau bahasa kerennya, escape way kan begitu. Al-hilah, cara agar keluar dari keharaman. Waktu kita bahas tentang bab jual beli, bahwa salah satu syarat jual beli itu barang dagangannya haruslah barang yang suci karena najis tidak ada kemanfaatan di dalamnya. Akan tetapi dalam kondisi saat ini banyak hal-hal yang kita nilai sebagai najis tapi diperjualbelikan karena kebutuhan orang, seperti pupuk ya yang paling banyak begitu ya. Maka kan dicarikan hilah oleh ulama bahwa yang terjadi itu bukan jual beli, tapi yang terjadi itu adalah naklul yadi, memindahkan hak kepemilikan gitu. Naklul qabdi bahasanya. Atau dalam bahasa lain muqayyadah juga sama. Jadi yang diperjualbelikan itu bukan najisnya, tapi hak penggunaannya gitu. Jadi kita membeli bukan membeli barang, tapi membeli jasa atas pengelolaannya terhadap najis tersebut gitu. Itu hilah yang dicarikan oleh ulama agar kemaslahatan manusia tetap berjalan tapi juga tidak melanggar syariat. Nah, ini juga sama nih al-hilah. Al-hilah cara atau cara keluar fi syirkati dalam masalah syirkah fi ghairil misliyat. Dalam masalah yang bukan misliyat minal mutaqawwimat, daripada barang-barang memang yang tidak bisa ditakar, tidak juga bisa ditimbang. Jadi jualnya tuh juzafan, jualnya tuh per item, komputer kan gitu, tanah, apalagi mobil kan begitu. Itu kan barang-barang yang tidak bisa ditimbang dan tidak bisa ditakar volumenya. Ya dia jualnya juzafan seperti itu, potongan-potongan gitu. Bagaimana caranya? Apakah mungkin orang bisa bekerja sama dalam satu jenis mobil? Ah, gitu. Bisa gak? Caranya bisa. Ayyabi akullu wahidin minhuma ba'du ardihi bi ba'di ardil akhari wa yataqabadha. Caranya ayyabi akullu wahidin minhuma. Setiap satu orang. Ini ada orang yang tanahnya mau dikerjasamakan dengan orang lain, itu kan bukan misliyat, tapi mutaqawwimah. Gimana caranya? Yang satu, jual sebahagian daripada tanah yang dia punya kepada orang yang ingin diajak kerjasama. Lalu bayarnya dengan barang atau dengan tanah yang sama juga. Gitu. Itu yang disebut dengan istilah muqayyadah. Jual belinya bukan pakai duit, tapi jual belinya pakai barang yang bisa dinilai dengan uang. Muqayyad. Dan itu banyak terjadi ya. Dolar ditukar sama minyak. Jadi intinya muqayyad itu, jadi saya nih punya tanah 200 meter misalnya. Doni teman saya juga punya tanah bersampingan. Tanahnya 500 meter gitu. Ya sudah, sebahagian daripada tanah Doni jual aja ke Ane. Nanti Ane bayarnya pakai tanah yang Ane punya juga. Kalau seperti itu kan berarti di 500 meter tanah punya Doni ada kepemilikan saya di situ. Di 200 meter tanah yang saya punya ada kepemilikan Doni di situ. Kalau dua-duanya adalah barang yang kita miliki bersama, ya udah emang dari awal berarti sudah ikhtilat, sudah bercampur, ya udah kita kerjasama kan begitu. Nah, itu salah satu caranya. Kalau dari awal saya punya tanah, dia punya tanah, disatuin kan nggak boleh tuh, karena dia bukan misliyat, dia bagian daripada, walaupun dalam mazhab lain boleh. Ini kan dalam mazhab Syafi'i nih. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya syirka itu hanya pada naudin minad darahim, dia uang cash, uang tunai. Cash bukan berarti ada duitnya begitu ya, tapi memang ada uang gitu, walaupun di rekening. Uang dinar atau dirham dan juga misliyat. Selain itu kan nggak boleh. Nah, maka dicari cara oleh ulama bagaimana biar boleh. Salah satunya ini caranya. 500 meter yang punya Doni, saya beli itu. Berapa 100 meternya? Maka apa? Saya bayar maka 100 meter. Saya bayar maka 100 meter tanah saya. Nah, berarti kan, di tanah saya yang 200 meter ada kepemilikan Doni itu yang nilainya 50%. Di 100 meter tanah Doni yang 500 meter itu ada, itu kepemilikan saya. Berarti saya punya 20% dari hartanya yang ada gitu. Kalau 100 meter, 100 meter ya kira-kira 20. Ayyabi aku luwahidin minhuma ba'du ardihi qabutu. Jadi jual belinya bukan cuma ngomong, udah gue beli, harus taqabut. Dan al-qabut at-taqabut itu kan ada dua. At-taqabut al-hukmi dengan at-taqabut al-syari. At-taqabut al-hukmi atau hakiki itu kan harus pindah barangnya. Kan ya, barangnya harus pindah. Tapi kalau memang dia tidak bisa dipindahkan karena masih nyatu dengan barang yang lain, maka cukup at-taqabut syar'i. Bisa berarti tangannya, tangannya, bisa berarti tanda tangan, bisa berarti suratnya pindah dan seterusnya. Jadi bisa itu barang selain dinar, selain dirham, misliyat boleh kemudian disyirkahkan dengan cara ini. Ayyabi'a kullu wahidin minhuma ba'du ardihi, sebagian daripada harta dia, biba'di ardil akhari, dengan dibayar dengan barang dagangan atau harta orang lain. Wa yataqabadha, dan keduanya saling qabd, saling serah terima. Serah terimanya kan ada hakiki, ada maknawi, ada syar'i. Tsumma ya'dhan, kemudian setiap orang, ya'dhan kullu wahidin minhuma, setiap salah satu di antara mereka ya'dhan, memberikan izin, lil akhari, kepada orang lain, fit tasarrufi, untuk melakukan tasarruf. Jadi itu cara kerjasama, cara syirkah kalau barang dagang atau barang dagang. Barang yang dikerjasamakan bukan barang misliyat, bukan juga dinar wa darahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Kemudian kata Imam Taqiyuddin Alisy atau kata Imam Abi Syuja, walikullin minhuma faskhuhuma. Walikullin minhuma faskhuha. Mata syaa wa mata mata ahaduhuma batalat. Jadi Imam Ibnu Imam apa Taqiyuddin Alisy atau Syabi Syuja menjelaskan bagian terakhir daripada syirkah tentang kapan syirkah itu berakhir. Beliau mengatakan walikullin minhuma, dan bagi setiap dari dua orang yang bekerja sama atau lebih, faskhuhuma, boleh membatalkan mata syaa kapan dia mau. Karena yang namanya kerjasama ini aqdun jaiz, bukan akdun lazim, dia akdun jais. Dekat salah satunya enggak lah, udahlah berhentilah, enggak usah lagi kerjasama, ya udah beres urusan. Mata syaa, kecuali memang disyaratkan gitu ya. Ada syarat dalam term tertentu, artinya dalam waktu tertentu enggak boleh keluar dulu, dan itu sah-sah saja. Gitu. Walikullin minhuma fashuha fashuha mata syaa. Wa mata mata, dan kapan kalau dia mati, ahaduhuma, salah seorang di antara mereka mati, batalat, maka akad syirkahnya batal. Artinya ya udah, saya punya, tadi kita terusin yang tanah tadi. Saya punya tanah 100 meter kan misalnya. Sudah bekerja sama dengan Pak Doni dengan punya tanah yang 200 meter. Lalu 200 meter, 100 meter kita bangun ruko, kita bangun kos dan sebagainya. Berjalan sampai akhirnya Pak Doni meninggal. Nah, maka harta 200 meter yang membuat, yang merupakan hak dia nih, itu kan berarti 2/3 dari sekeluaran harta. Selesai sudah kerjasamanya, maka pindah ke ahli waris. Nah, tinggal ahli waris nih mau terusin apa enggak, kita enggak mau kerjasama, kita mau bagi-bagi aja nih. Nah, ya udah beres. Jadi meninggalnya si salah satu daripada pelaku kerjasama itu membuat kerjasamanya batal. Ya tentu kalau mau diterusin tinggal diterusin, pakai akad baru karena pemiliknya kan berbeda. Karena pemilik yang berbeda enggak boleh diterusin langsung. Harus setidaknya harus ada perizinan dan persetujuan. Tapi kalau si ahli warisnya bilang enggak, kita mau ngambil jatah kita semua. Ya udah ambil tuh. Ya tinggal dihitung-hitung berapa yang mesti dibayar kan begitu. Berapa yang mesti didapat. Akdu syirkati, akad kerjasama itu jaiz, akad jaiz, akad yang sifatnya boleh, tidak mengikat minat tarafa ini dari dua pihak. Jadi kalau salah satu pihak bilang selesai, ya selesai. Jadi tidak ada yang apa namanya mengikat. Falikul liwahidin minhuma fashuhu, dan setiap satu orang dari keduanya fashuh boleh membatalkan jual beli, boleh membatalkan syirkah tersebut mata sya'a, selama kapan dia mau. Li'annahu aqdu irfaqin, karena yang namanya syirkah itu adalah akad irfaq. Irfaq itu akad santun, akad yang kasih sayang. Maksudnya dia akad yang tidak menundukkan satu sama lain. Dia akad yang ya kita kerja sama aja, enggak boleh ada yang lebih tinggi daripada kita kan gitu. Itu irfaq, akad yang mengedepankan kerja sama kasih sayang. Fakana jaizan kalau wakalati, maka itu sama seperti maka boleh itu membatalkan akad kerjasama kalau wakalati sebagaimana wakalah begitu. Wakama annahu perwakilan begitu maksudnya. Wakama annahu likullin minhuma fashuhu falikullin minhuma azlu nafsihi wa azlu sahibih. Ini agak kurang ini nih, sayanya kurang paham atau memang kaidahnya ini agak ini. Wa kama annahu likulli minhuma likullin minhuma fashu, sebagaimana setiap salah seorang di antara mereka boleh membatalkan akad kerjasama tersebut, fa likullin minhuma, maka setiap keduanya boleh juga azlu nafsihi azlu nafsihi itu apa sih namanya? Azlu itu mencegah, maksudnya ya udah terusin, cuman saya mah enggak mau apa istilahnya azlu nafsu. Jadi dia tetap dalam kerjasama tersebut, tapi kemudian mamnu' minat tasarruf, itu namanya azal. Dalam bahasa sederhana azal tuh dipecat, tapi dalam hal ini azal tuh tidak membuat dia keluar dari akad syirkah, cuman membuat dia tertahan untuk melakukan tasarruf. Jadi dia mengazal dirinya sendiri. Udahlah, saya emang enggak mau urusan ini gitu. Jalanin aja, ente yang punya urusan. Ah gitu aneh. Jadi dia menyerahkan segala tasarrufnya kepada syariknya. Dia enggak gitu. Wa azlu sahibihi, dan juga boleh untuk mengazal orang lain, maksudnya mengazal syarik yang lain gitu. Udah. Ente emang enggak usah lah, ente enggak ngerti, yang penting harta ente di sini ada sekian persen gitu. Falau qala ahaduhuma lil akhar, kalau seandainya salah seorang di antara mereka mengatakan kepada yang lain, azaltuka in azal. Azaltuka kalau dia bilang azaltuka, udah lo enggak usah ini, duduk aja ke in azal, maka dia sudah tertahan untuk melakukan tasarruf. Wa baqiyal azilu ala halihi, dan al azil orang yang melakukan azil, melakukan bukan pemecatan. Kalau pemecatan kan berarti batal akad kerjasamanya, tidak membatalkan akad. Dia hanya membuat si al-ma'zul mamnu' minat tasarruf gitu doang. Terlarang untuk melakukan transaksi. Wabakiyal azilu, dan orang yang melakukan pemecatan itu ala hali, tetap dalam keadaannya. Walau mata ahaduhuma, dan kalau salah seorang di antara mereka wafat, in fasakhat kal wakalati, maka batal itu akad syirkah otomatis, kal wakalati sebagaimana wakalah perwakilan. Nanti wakalah ini habis bab ini, kita masuk bab wakalah. InsyaAllah minggu depan, mulai hari Senin kita baca. Wal junun wal igma'u kal maut, dan gila wal igma' dan juga pingsan kal mauti, sama sekedudukannya seperti maut, membuat akad akad kerjasama menjadi batal. Kenapa menjadi batal? Li khurujihi an ahliyati tasarruf, karena dia keluar daripada keahlian atau kelayakan melakukan transaksi. Ini kan syarat utama dalam melakukan akad, bahwa salah satu atau dua pelaku akad, entah dia pembeli atau penjual, entah dia mudharib, entah dia sahibul mal, entah dia syarik, entah dia syafi, entah dia siapapun, syaratnya yang utama ahlan litasarruf, dia memang adalah orang yang layak untuk melakukan transaksi. Yang layak melakukan transaksi itu adalah orang dewasa dan juga rusyid, orang yang balig, dewasa, balig tentu dewasa gitu ya, mukallaf dan rusyid, dan rusyid itu ngerti, cerdas gitu. Karena bisa saja orang udah gede tapi kan masih oon itu kan banyak kan gitu, keterbelakangan mental. Nah, orang yang mati enggak punya itu, maka batal itu akad apa namanya syirkahnya. Termasuk juga orang gila, wal igma, dan juga orang yang pingsan itu sama seperti maut. Karena pingsan itu kan termasuk keadaan di mana takalufnya diangkat, jadi tidak terbebani hukum syariah. Beda sama tidur. Kalau tidur kan tetap mukallaf gitu. Kalau tidur tetap mukallaf. Buktinya kan Nabi Muhammad mengatakan man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa orang yang tidur kemudian dia ninggalin salat, maka nanti dia wajib mengerjakan salat ketika dia sadar. Sadarnya pas bangun. Maka itu bedanya tidur dengan igma. Kalau igma ghair mukallaf, sedangkan tidur itu mukallaf gitu. Wallahu ta'ala alam. Far'un, cabang masalah lagi. Li syakhsin dabah suratu syirkah fasidah. Ini contoh bagaimana kerjasama yang batil. Versinya mazhab Syafi'i, tapi kalau versi ini dalam mazhab lain boleh-boleh aja. Li syakhsin dabatun, ada seseorang yang punya hewan, katakanlah kambing atau mungkin sapi atau apapun lah itu dia punya hewan. Wali akhar baitun, dan yang lain punya rumah. Wali akhar tahunatun, dan yang lain juga punya tahunah. Tahunah itu ini mesin tumbuk. Mesin tumbuk. Wa akhar la syai'a lahu, dan salah seorang yang lain enggak punya apa-apa. Dia ngontrol doang nih, mandor gitu. Faqalu, kemudian mereka mengatakan nih, tiga orang, satu punya hewan, satu punya sapi, satu punya rumah, kandang, satu punya tohunah, mesin giling, satu lagi enggak punya apa-apa. Dia mengatakan nashtariku hadza bidabatihi. Yuk, kita kerjasama, kalau buat dia kita kerjasama hewannya. Jadi hewan dia itu ya punya kita semua begitu, kerjasama gitu. Wahada bibaitihi, dan ini rumahnya. Kalau itu kan sapinya, ini kandangnya. Wahada bihajarihi, dan ini untuk batunya. Maksudnya tuh alat gilingnya begitu. Jadi sapinya diputerin, pakai alat giling punya dia, gilingnya di rumah dia. Gitu. Gua ngontrol nih. Wahada biamalih, dan saya dengan pekerjaannya, saya ngontrol. Gitu. Ala anna ma fataha minat tahan syirkah. Ala anna ma fataha minatah, ni apa yang dihasilkan daripada gilingan tersebut itu kita kerjasama syirkah. Fahiya fasidatun, itu syirkah yang batal, syirkah yang rusak. Kenapa? Ya tadi kan syaratnya syirkah itu haruslah ittihadul jins. Harta yang dijadikan kerjasama itu namanya harus sama. Kalau begini namanya bukan syirkah, namanya mudharabah. Kalau mudharabah itu akad lazim. Kalau syirkah itu kan akad jaiz, kalau mudharabah itu akadnya lazim. Tapi jenis mudharabah, jenis syirkah seperti ini halal dalam mazhab yang lain. Jadi kalau kita buka mazhab Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, syirkah seperti ini sah-sah saja. Bahkan Imam Abi Hanifah tentu kan gitu. Ini syirkah seperti ini sah-sah saja. Tapi dalam mazhab Syafi'i enggak. Jadi syirkah dengan mudharabah beda. Yaitu tadi ya, agar tidak ada orang mendapatkan hal yang bukan pekerjaan dia. Jadi setiap orang harus mendapatkan sesuai dengan jatahnya dia masing-masing. Kalau seperti ini kan akhirnya nggak jelas. Kadang-kadang akhirnya ada orang yang mendapatkan hak orang lain yang dia dapetin. Yang lain malah jadi nggak dapet haknya. Aduh. Wa fahiya fasidatun wallahu alam. Far'un, kemudian lagi cabang masalah. Yadukullin minasyarikaini, tangan setiap dua orang yang melakukan kerjasama, melakukan syirkah. Maksudnya ini kos status dia. Apakah dia amanah atau doman. Yaitu yadu amanatin adalah tangannya tangan amanah. status dirinya adalah status amanah, bukan pertanggung, bukan orang yang bertanggung jawab atas kerusakan. Dia amanah. Artinya dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kalau itu terjadi. Kal mustaudhi ay kal mustaudha, seperti orang yang dititipi barang. Fa idza da'a raddul mali ila syarikihi, kalau dia mengklaim bahwa dia sudah memberikan harta kepada, mengembalikan harta kepada syariknya, kepada orang yang bekerja sama, kubila, maka harus diterima tuh klaimnya begitu. Wa kadza law idda'a talafan aw khasaratan, begitu juga kalau dia mengaku atau mengklaim adanya kerusakan atau kerugian, suddiqa, dia juga wajib diterima, wajib dipercayai gitu. Fa idza asnada talaf, tapi kalau kemudian dia sandarkan kerusakannya, dia bilang rusak nih, rusaknya ila sababin zahir, kepada sebab yang zahir, sebab yang nyata, yang kelihatan gitu ya, tuliba bil bayyinah, maka dia harus diminta untuk mendatangkan bukti. Ini rusak kenapa? Rusaknya gini. Mana buktinya tuh? Ada rekaman CCTV kan gitu. Semalam ada anjing yang kesini ngerusak begini tanaman dan seterusnya. Tuliba bil bayyinah. Fa idza aqamaha, kalau kemudian dia datangkan itu bayyinah, bukti, ala sababi, tentang sebabnya, suddiqa fi da'wat talafi bihi, maka dia harus dibenarkan, dipercaya tentang klaim kerusakan yang ada pada barang yang dikerjasamakan itu. Walau idda'a, dan kalau salah seorang, walau idda'a ahaduhuma khiyanata sahibih, dan kalau salah seorang di antara mereka mengklaim idda'a khiyanata sahibihi, ada khianat dari salah seorang pelaku syirkah itu, begitu, lam yusma, tidak boleh didengar itu ucapan, hatta yubayyin qadra makhana, sampai dia menjelaskan sekaligus mendatangkan bukti, qadra makhana, kadar khianatnya sampai mana, begitu. Wal qawlu qawlul munkiri, dan yang diambil ucapannya adalah qawlul munkir, ucapan orang yang mengingkari. Jadi saya sama Doni bilang itu Jarkas itu hianat, dia bilang gini. Ah, saya mengatakan mana buktinya, enggak ada. Saya sumpah demi Allah saya tidak gini. Ah, itu perkataan saya yang dipercaya karena saya mungkir bil yamin. Mungkir ma'a yamin. Saya melakukan penolakan, penafikan terhadap klaimnya tersebut, dan itu kan dia harus datangkan bukti dan dia tidak mendatangkan bukti. Lalu saya mengingkari klaim tersebut sambil bersumpah. Maka qaulul munkir. Maka pendapat yang dipegang atau pendapat yang diterima adalah pendapat al-munkiri ma'ayaminihi. Al-munkir ma'ayamin. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam, insyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang tentang bab al-wakalah. Jadi Bapak Ibu para jemaat, teman-teman yang dirahmati Allah, saya mohon maaf memang beberapa hari belakangan ini kurang fokus karena banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Jadi kitab Kifayatul Akhir ini beberapa hari libur terus. Tapi insya Allah mulai Senin kita tidak akan libur-libur lagi gitu ya. Jadi kita akan teruskan baca kitab Kifayatul Akhir sebagaimana biasa di hari Senin sampai Jumat setiap ba'da subuh gitu. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut di pertemuan akan datang. Dan saya mohon koreksi dari para guru, dari para asatid, dari para kiai, para ajengan yang menyaksikan kajian ini, baik live atau rekaman, untuk mohon dukungan, untuk mohon koreksi, baik dalam segi bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Sebagaimana juga itu saya minta kepada teman-teman sarjana muslim untuk melakukan komentar sekaligus koreksi daripada bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.